Ku menangis bila ingat wajahmu, ayah, ku sangat merindukanmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Go! saja ku menangis bila ingat wajahmu. Ayah, ku sangat merindukanmu. Ayah. Selamanya kau ku kenal.